نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita telah mendengarkan sedikit atau secara ringkas keterangan berkaitan dengan siapakah ISIS. Asas pendiriannya, siapa yang mendirikan, dan yang berkaitan dengan sejarah munculnya, maka tentunya yang sangat penting untuk kita ketahui selanjutnya berkaitan dengan ISIS ataupun Daesh. Yaitu apa yang kita dapatkan keterangannya dari para ulama dan tentunya secara khusus hubungannya dengan apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan munculnya satu kaum, akan datangnya satu kaum yang sifat mereka seperti apa yang kita dengarkan dari penggambaran organisasi atau front yang terlarang tersebut, yang disebut dengan ISIS ataupun Daesh atau induk daripada front ini, sehingga dikatakan ibu induk dari segala pemikiran dan munculnya gerakan-gerakan khawarij di masa modern ini, yaitu gerakan ataupun kelompok organisasi Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muslimun. Tentunya dengan sifat-sifat yang akan kita dengarkan nantinya, kita akan dapat melihat cocoknya keadaan mereka dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Sekilas tadi telah kita dengarkan sifat mereka. Mereka adalah kelompok yang siap menggulingkan pemerintahan yang syah atau pemerintahan yang sah, mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula mereka enggan untuk mendapatkan nasihat dari para ulama, karena mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada pemikiran mereka. Dari sifat-sifat ini saja, maka para ulama mengatakan, siapa yang sifatnya seperti ini, maka mereka itu disebut khawarij. Siapa yang sifatnya seperti ini, maka dia itu disebut khawarij. Yang khawarij di sisi para ulama, mereka menyebutkan mereka itu adalah kaum yakhrujuna bil kalam yatakallamuna anil hukam fil majalis أو يخرجون بالفعل إما مظاهرات أو خروج بالسيف خارج. Mereka adalah kaum yang keluar dari pemerintah kaum muslimin. Mereka membicarakan aib, mencerca, memaki pemerintah kaum muslimin dengan perkataan-perkataan di majelis-majelis mereka. Sama saja majelis yang itu sifatnya umum, dan sama saja majelis yang sifatnya khusus. Begitu pula mereka adalah orang yang keluar dari pemerintah yang sah dengan perbuatan mereka, yang bisa jadi perbuatan ini dengan cara mudhaharah, demonstrasi, dan bisa jadi perbuatan mereka ini dengan mengangkat senjata, memberontak, ataupun yang seperti itu. Disebutkan pula oleh para ulama bahwa mereka adalah orang-orang yakhrujuna an ta'ati waliil amri wa yashukuna as-ta'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak senang dan tidak simpati, karenanya mereka keluar kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pemerintah kaum muslimin. Dengan tentunya perkataan terlebih dahulu, lantas disertai perbuatan. Dan mereka adalah orang-orang yang mencabut, menarik baiat ketaatan mereka kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Khawarij pula disebutkan oleh para ulama sebagaimana hal ini dinyatakan oleh As-Syeikh Allamatu Salih Luhaidan Hafizahullahu Ta'ala. Khawarij itu humul ladzina yakhrujuna 'anil hakim wa yakfuruna al-muslimina wa kullu man qala bi ara'ihim fa innahu mithluhum. Khawarij itu adalah siapa saja yang keluar dari pemerintahnya, baik dengan perkataan, demikian pula dengan perbuatan. Mereka juga adalah orang-orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Sehingga siapa saja yang mereka sepakat dengan pemikiran Khawarij, menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Khawarij, berkata dengan perkataan mereka Khawarij, maka fa innahu mithluhum, maka mereka itu sama dengan Khawarij, tidak ada bedanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa kejelasan yang dijelaskan tadi, atau dari beberapa penjelasan yang dijelaskan tadi, tentunya kita telah bisa mengambil kesimpulan. Khawarij atau ISIS atau Daesh adalah Khawarij. ISIS atau Daesh adalah Khawarij. Karena mereka Khawarij, maka tentunya sesuai dengan apa yang akan datang peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, agar berhati-hati terhadap mereka dan jangan sampai mereka masuk ke dalam kelompok mereka. Kalaupun mungkin ISIS ataupun Daesh, mereka akan menyangkal, mereka akan menampik ataupun menolak bahwa mereka itu adalah Khawarij, karena mereka sendiri tidak mengatakan diri mereka Khawarij. Tapi kita kembali kepada kaidah yang ma'ruf, Al-ibratu laysat bil musammayat walad di'aat. Al-ibratu bil haqa'iq. Yang menjadi patokan bukan nama, bukan pendakuan. Mereka menyatakan dan mendaku bahwa mereka adalah daulah Islamiyah. Yang menjadi ibrah, menjadi patokan di sini. Yang menjadi tolak ukur di sini. Barometer bukanlah karena nama. Nama bisa saja indah. Nama bisa saja menakjubkan. Tetapi yang menjadi tolak ukur di sini adalah haqaik, realita perbuatan yang dilakukan. Sehingga ketika kita melihat realita yang ada pada mereka dan melihat latar belakang sejarah yang ada pada mereka, maka dapat dipastikan mereka adalah khawarij. Dari khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya kepada umat ini di masa hidup beliau, wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para ulama pula menyebutkan bisanya seseorang terjatuh kepada pemahaman khawarij ini. Ini semua kembali kepada bentuk pemikiran, bentuk pemahaman yang dibangun pemikiran dan pemahaman tersebut di atasnya sebagai khulasah, sebagai bentuk kesimpulan bahwa khawarij muncul dan berkembangnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka merasa puas dengan pemahaman mereka, merasa mencukupi dengan pemahaman mereka dari pemahaman as-salafus salih. Merasa mencukupi dari pemahaman para sahabat. Ini inti. Sehingga kita dapati khawarij tidak ada yang berjalan dengan pemahaman di atas pemahaman as-salafus salih. Membuat mereka mengkafirkan kaum muslimin, membuat mereka keluar, memberontak dari pemerintah yang sah. Contoh bagi kita semua adalah pertanyaan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada khawarij yang pertama. Khawarij yang pertama yang memberontak dari kepemerintahan, kepemimpinan Ali sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah min khulafa'ir rasyidin, khalifah min khulafa'il muslimin setelah sepeninggal Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka pun telah mengkafirkan para sahabat. Mereka menghalalkan darah orang-orang yang mulia ini, yaitu para sahabat. Sehingga terjadilah pertempuran. Tentunya kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpinnya pada waktu itu Ali radhiyallahu taala anhu memerangi mereka Khawarij. Abdullah ibn Abbas berkata kepada mereka. Latar belakang Abdullah ibn Abbas bertanya kepada mereka dikarenakan Abdullah ibn Abbas diutus oleh Ali. Sebelum Ali memerangi mereka, ditawarkan kepada mereka penawaran untuk rujuk, untuk kembali bersama kaum muslimin dan pimpinannya, meninggalkan pemikiran mereka yang batil, dan agar supaya sebelum mereka diperangi tegak pada mereka hujjah. Maka diutuslah Abdullah ibn Abbas, anak paman Rasulullah, Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas pun mendatangi mereka. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang dicecar kepada mereka, Abdullah ibn Abbas bertanya, apakah ada di antara kalian para sahabat Nabi? Pertanyaan ini memiliki nilai yang besar. Apakah ada di antara kalian para sahabat Nabi? Kata mereka, tidak ada di antara kami para sahabat Nabi. Dengan pertanyaan ini dan jawaban mereka, Abdullah ibn Abbas menyampaikan pertanyaan yang lain. Terbuka pintu bahwa mereka adalah kaum su. Su, orang-orang yang jelek. Dari sisi pemahaman dan perbuatannya. Kemudian Abdullah ibn Abbas bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah mempersaksikan turunnya ayat? Di antara mereka menjawab, tidak ada. Karena tidak ada sahabat. Sementara yang menyaksikan turunnya ayat, bagaimana ayat itu turun? Dan bagaimana asbab? Asbab an-nuzul ayat tersebut. Di mana ayat tersebut diturunkan? Tidak ada yang tahu karena mereka bukan para sahabat. Yang tahu seperti itu adalah para sahabat. Ketika mereka menjawab tidak dan seterusnya, maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengalahkan mereka dengan hujjah. Dari keterangan azhar ini para ulama mengatakan penyebab mereka sampai terjatuh kepada kesesatan mereka karena mereka menyelisih pemahaman para sahabat, menyelisih pemahaman as-salaf, pendahulunya yang saleh, sahabat Nabi, terjatuh kepada pemikiran Khawarij. Kalau dikatakan di sana ada sahabat, mungkin dikatakan ini khilaf. Tidak ada sahabat bersama mereka. sehingga apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tentang mereka, ini inti masalah. Bahwa terjatuhnya seorang kepada pemahaman Khawarij karena tidak memahami Islam, dinul Islam, tidak memahami kitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Tidak ada yang duduk di antara mereka di hadapan para sahabat yang menjadi Khawarij. Tidak ada yang duduk di hadapan para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Terlebih lagi, sebagaimana telah kita sebutkan tadi siang, Khawarij yang berada pada hari ini tidak ada di belakang mereka para ulama. Tidak ada satu ulama ahlus sunnah yang berada di belakang mereka. Kalau sudah demikian, betapa cocoknya antara Khawarij sekarang dengan Khawarij yang dulu dalam satu bentuk pemikiran. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya Syekhul Islam mengatakan sebagaimana maknanya, ini pokok kesesatan yang terjadi. Aslu dolalihim. Inti kesesatan yang terjadi. Dan kita katakan siapa saja yang tidak memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, maka dia akan tergelincir, dibawa dengan hawa nafsunya kemana dia ingin pergi. Bisa jadi Khawarij, bisa jadi Murji'ah, bisa jadi Qadariyah, bisa jadi dengan segala macam bentuk kesesatan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas yang beliau sebutkan sebagai bentuk peringatan kepada kita semua. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Anas Ibnu Malik, demikian pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqah qawmun yuhsinuna al-kila wa yusi'una al-fi'la yakra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakihim أو لا يجاوز تراقيهم لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه فهم لا يرجعون بعد ذلك. Beliau pula mengatakan, hum syarrul khalqi wal khaliqah tuba liman qatalahum wa qataluhu yad'una kita ila kitabillah walaysa minhu fi syai'in man qatalahum kana aula billahi minhum. Kurang lebih terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti di akhir-akhir masa, atau tentunya nanti setelah sepeninggalku akan muncul dari umat ini. Dari umat ini. Atau akan muncul pada umat ini perpecahan dan perselisihan. Perpecahan dan perselisihan. Dan akan muncul satu kaum yang mereka merasa pede dengan apa yang mereka katakan. Dan mereka dalam beramal sangat jelek. Kalaupun mereka dikenal dengan ahli ibadah. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tentang Khawarij, mereka adalah kaum yang tidak kalah ibadahnya dengan Yahudi dan Nasara. Dan dikatakan dalam riwayat para sahabat, sampai-sampai melihat ibadah mereka yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para sahabat, itu merasa tidak ada apa-apanya dengan ibadah mereka para Khawarij. Demikian. Mereka membaca Al-Quran. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak melebihi tenggorokan mereka. Bahkan bacaan Quran mereka mungkin dengan fasih. Dengan indah. Tapi itu tidak melebihi tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Allah sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika dilemparkan anak panah tersebut, melesat dengan sekencang-kencangnya. Sehingga mengenai sasarannya. Dimisalkan mereka seperti ini karena mereka adalah orang-orang yang paling cepat keluar dari agama ini. Menyimpang dari agama ini. Setelah mereka menyimpang, mereka tidak kembali. Setelah mereka keluar, mereka tidak dapat kembali lagi. Karenanya dengan hadis ini, di antaranya para ulama menghukumi Khawarij itu kafir. Para ulama atau sebagian para ulama dengan hadis ini mengatakan Khawarij itu kafir. Kalaupun jumhur para ulama, jumhur ahlul ilmi mengatakan mereka belum sampai kepada kafir. Selama mereka tidak berkeyakinan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan dengan riwayat ini menunjukkan mereka kafir karena keluar dari agama ini dan tidak kembali lagi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah pula bersabda dalam riwayat yang lain, mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang Allah ciptakan. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang Allah ciptakan. Tentunya dari kalangan manusia. Maka beruntunglah, berbahagialah siapa yang memerangi mereka. Memerangi mereka bersama pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana para sahabat memerangi Khawarij bersama siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana mereka, para ulama memerangi Khawarij bersama para pemimpin mereka. Beruntunglah siapa yang telah memerangi mereka. Dan beruntunglah siapa yang telah dibunuh oleh mereka. Dia mati karena dibunuh oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendaku. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan dengan seruan mereka, kita berhukum dengan kitabullah, kita berhukum dengan kitabullah. Tetapi mereka tidak ada sedikit pun dengan apa yang mereka katakan berhukum dengan kitabullah. Karenanya Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang mereka ketika mereka menyebutkan la hukma illallah, kata Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Mereka mengatakan kalimat yang hak, tidak ada yang menghukumi kecuali dengan hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali, benar. Kalimat itu benar. Tapi apakah mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan? Sehingga kalimat mereka ini benar tapi diinginkan kebatilan. Sudah jelas tadi keterangan kita. Mereka tidak berpemahaman dengan pemahaman yang benar. Bagaimana kok dia menuntut kepada para sahabat yang dipimpin oleh Ali untuk berhukum kepada hukum Allah. Sementara mereka orang-orang yang tidak pernah bersimpu menimba ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka lebih paham ataukah para sahabat? Tentunya jawabannya tidak. Sahabatlah yang lebih paham. Mereka mengatakan kita berhukum dengan kitab Allah. Tetapi mereka tidak seperti apa yang mereka katakan. Jauh dari apa yang mereka nyatakan. Rasulullah mengatakan dalam riwayat ini, man qatalahum kana aula billahi minhum. Siapa yang memerangi mereka? Siapa yang memerangi mereka? Maka mereka itu utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memerangi Khawarij adalah perintah agama, perintah Allah dan perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, disebutkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam riwayat yang lain dari Salih bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara al-khawarij wa ashara bi yadihi nahwal masyriq. Qala qaumun yaqra'una al-qur'ana bi alsinatihim la ya'du tarakiyahum yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiya. Dalam riwayat ini ada tambahan sebagaimana riwayat sebelumnya semakna, tapi ada tambahan ketika beliau menyebutkan tentang Khawarij, maka beliau mengatakan dengan isyarah ke arah masyrik, ke arah timur. Ini min alamatin nubuwah, ini daripada tanda kenabian. Yang menunjukkan beliau adalah nabi dan rasul. Dan menunjukkan benarnya apa yang beliau isyarahkan tersebut. Masyrik. Disebutkan oleh para ulama. Irak. Dan yang sekitarnya. Yaitu Syam. Itu masyrik. Akan muncul kaum dari sana. Dan latar belakang sejarah munculnya Khawarij memang dari sana. Maka apa yang kita dengarkan pada hari ini muncul Khawarij dengan nama Daulah Islamiyah, maka sesuai dengan apa yang beliau isyarahkan dari masyrik sana, dari timur sana. Dan telah kita dengarkan keterangan tadi siang dari panitia, perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan Khawarij. Seandainya mereka memiliki kekuatan di negeri Irak dan Syam, mereka akan melakukan kerusakan dan pengrusakan. Dan apa yang kita lihat pada ISIS pada hari ini yang ada di Irak dan Syam, di arah masyrik sana, mereka memiliki kekuatan, persenjataan yang tentunya mereka dapatkan. Apa yang kita lihat dari sana, maka kita melihat kerusakan dan pengrusakan. Kerusakan dan pengrusakan, perbuatan biadab yang tidak sama sekali berperi kemanusiaan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, disebutkan pula dalam hadis sahihah ini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatha al-asnan subaha'ul ahlam yakuluna min khairi qaulil bariyah yamrukuna min al-islam kama yamrukuna as-sahmu min ar-ramiyah la yujawiz imanuhum hanajirahum fa aina malakitumuh faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Akan ada nanti di akhir zaman satu kaum hudatsa'u al-asnan, para pemuda sufaha'ul ahlam, orang-orang yang bodoh. Pemuda lagi bodoh. Mereka mengatakan dengan perkataan sebaik-baik manusia. Mereka mengatakan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat, ini kitabullah, ini sunnah. Perkataan yang baik dan indah dengan ayat dan hadis. Tetapi bersamaan dengan itu mereka keluar dari agama Allah. Yamrukuna minal Islam kama yamrukuna as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti meluncurnya anak panah dari busurnya. Demikian cepat melesat. Karenanya keimanan mereka itu tidak lebih daripada tenggorokan mereka. Tidak lebih daripada tenggorokan mereka. Siapa yang menjumpai mereka? Siapa yang menemui mereka nantinya? Maka, kalau kalian dipimpin oleh pemerintah kalian untuk memerangi mereka, faktuluhum, perangilah mereka. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu di dalam memerangi Khawarij. Kalau kalian dipimpin oleh pemerintah kalian untuk memerangi mereka, perangi mereka. Faktuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum, karena memerangi mereka tentunya di bawah komando, di bawah kepemimpinan pemerintah kaum muslimin. Memerangi mereka itu kita mendapatkan pahala yang besar tentunya nantinya di hari kiamat. Siapa yang memerangi mereka, Allah siapkan baginya pahala yang besar di hari kiamat. Keterangan dari ini diterangkan oleh para ulama sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Sebagaimana telah kita terjemahkan tadi sesuai dengan apa yang mereka terangkan. Hudatsa'ul asnan, sufaha'ul ahlam, pemuda yang bodoh. Para ulama mengatakan tidaklah didapati Khawarij kecuali mereka para pemuda lagi bodoh. Berbeda dengan apa yang kita dapati dari perkataan akabir. Apa yang dikatakan dengan mereka tokoh para ulama, maka di sana kita dapati kalimat barokah, kalimat kebaikan. Berbeda dengan yang dikatakan pemuda ini, diikutkan dengan kalimat sufahaul ahlam, bodoh, kerdil, dangkal pemikirannya dan pemahamannya. Maka bergabunglah dua sifat yang dipandang tercela. Kalau pemuda dia terbimbing dengan ilmu agama, pemuda dia terbimbing dengan bimbingan ulama, ini berbeda dengan apa yang disebutkan di sini. Berarti dia pemuda yang terbimbing, bukan yang bodoh. Dikatakan bodoh karena mereka mengatakan ayat, mengatakan sunnah, tidak ada keterangannya dari ulama. Siapa yang mereka sebutkan dari keterangan? Ayat ini menurut Sayyid Qutb, ayat ini menurut Hasan Al-Banna, ayat ini, hadis ini menurut Yusuf Al-Qardawi, dan yang lainnya. Mereka bukanlah para ulama. Naam, kalau dikatakan mereka ulama, maka mereka adalah ulama ussu. Ulama ussu. Di tangan mereka tertumpah darah kaum muslimin. Di tangan mereka tertumpah darah kaum muslimin. Sementara ulama disebutkan oleh Allah, innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama. Yakhsallaha min ibadihi al-ulama'u. Ulama'lah yang paling takut kepada Allah. Yang namanya takut tidak mudah menumpahkan darah manusia. Atau tidak mudah memprovokasi manusia untuk menumpahkan darah manusia. Yang ini notabene kaum muslimin. Itulah mereka. Jadi kalau mereka mengatakan ini ulama, ulama siapa? Mereka mencoba mengambil perkataan para ulama Rabbani. Tetapi apa yang mereka katakan dari para ulama itu dipotong. Apa yang mereka katakan dari para ulama tersebut dengan salah pemahaman. Kenapa demikian? Mereka bukan orang yang telaten, orang yang mau menimba ilmu di hadapan para ulama. Demikian. Sehingga tidaklah kita dapati khawarij kecuali mereka dari kalangan hudatsa, sufaha. Demikian dengan ISIS yang ada pada hari ini. Kalian lihat siapa yang di belakang ISIS? Siapa yang ada di belakang mereka? Siapa pimpinan mereka? Pimpinan mereka anak muda. Anak muda yang tidak dikenal. Abu Bakar Al-Baghdadi yang sekarang menjadi pimpinan mereka. Tidak dikenal. Dari mana Anda ketahui dia? Anda tahu baru sekarang setelah mereka menggelorakan yang namanya ISIS ini. Baru kalian kenal. Sebelumnya kalian tidak tahu siapa itu Abu Bakar Al-Baghdadi. Kaum muslimin tidak mengenalnya. Kemudian lihatlah siapa para pengikut Abdurrahman Al-Baghdadi. Siapa para ulamanya? Semuanya para pemuda. Yang ya subhanallah, para pemuda ini dengan latar belakang mereka di negeri-negeri mereka dahulu, karena mereka adalah gabungan anak-anak muda dari negeri Irak, dari negeri Syam, dan dari berbagai negeri belahan kaum muslimin yang lain. Ternyata mereka latar belakangnya semua adalah tadfiriyun, jihadiyun, khawarij. Mereka bersatu di bawah naungan Daulah Islamiyah. Para pemuda. Maka cocoklah, benarlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, akan ada kaum yang seperti ini. Ada kaum yang seperti ini dan realitanya terjadi di hadapan kita. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah khawarij, walaupun mereka menamakan dirinya apa? Mereka menamakan dirinya ISIS ataupun Daesh. Dan dengan keterangan tadi, kita memahami betapa bahayanya mereka dan betapa rusaknya mereka. Dan apakah pantas lantas kita mengatakan mereka adalah pembela Islam? Atau bahkan mereka adalah pengrusak Islam? Pada hari ini, wallahul musta'an, kaum muslimin tercoreng, agama Islam ini tercoreng dengan adanya mereka. Gambaran Islam rusak dengan perbuatan mereka. Mereka mengatakan Islam, Islam, Islam. Tetapi itu bukan dari Islam. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia. Tapi itu bukan Islam. Rusak nama Islam. Rusak nama kaum muslimin. Mereka adalah khawarij. Maka hati-hatilah kita tentang mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ketika pamor mereka pada hari ini jatuh, runtuh, kaum muslimin terkagetkan, dan kaum muslimin dibanggakan dengan pasukan tauhid yang dipimpin oleh negara Saudi Arabia dalam memerangi Rafidah di Yaman. Pamor ISIS ini sudah hampir lenyap. Lantas kemudian Ayman al-Zawahir. Ayman al-Zawahiri mengumumkan bahwa Al-Qaeda dan segala cabang-cabangnya, Al-Qaeda dan segala cabang-cabangnya bubar dan diperintahkan kepada anggotanya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah karena Daulah Islamiyah lagi hilang pamornya. Setelah tadi kita dengarkan mereka tempuran menumpahkan darah, satu mengkafirkan dengan yang lain, sekarang mengatakan kita gabung, hilang pamornya, kasihan kalau hilang pamornya. Darah kaum muslimin dibuat seperti makanan ringan yang tidak punya harga. Oleh mereka, inilah khawarij. Inilah khawarij. Wallahu a'lam bissawab. Dan karena telah masuk adzan, kita dengarkan atau kita kumandangkan adzan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan beberapa keterangan. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah. Lam yakhtalifil ulama'u qadiman wa haditha. أن الخوارج قوم سوء أساة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واستهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. Berkata الإمام أجري Muhammad ibn al-Husayn Abu Bakar al-Ajurri al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya al-Syari'ah. para ulama tidak didapati berselisih pandang, baik yang dahulu dan yang sekarang, tentang Khawarij, bahwa Khawarij itu adalah kaum munsu, kelompok yang jelek, kelompok yang rusak. Usatun lillah, mereka itu adalah para pelaku-pelaku maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walaupun mungkin mereka sholat, mereka puasa, bahkan mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah, namun ketahuilah apa yang mereka lakukan tersebut laisa binafi', tidak bermanfaat. Wa in azharul amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar wa laisa dzalika binafi', kalaupun mungkin dengan semboyan dan slogan mereka amar ma'ruf nahi munkar itu tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum kaumu yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahwuna. Ala ma yahwuna. Dikarenakan mereka adalah kaum yang mencoba menafsirkan, menerangkan Al-Quran, menta'wilkan Al-Quran bukan dengan pemahaman as-salafus saleh, bukan dengan pemahaman yang benar, tetapi dengan apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa yumawwihuna 'alal muslimin waqad hadzarana Allah ta'ala minhum, dan mereka setelah demikian keberadaannya mencoba menipu kaum muslimin dengan apa yang datang dari pemikiran mereka, menawarkan kepada kaum muslimin dengan apa yang datang dari pemikiran mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala sungguh telah memperingatkan kita dari mereka. Wa hadzarana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan demikian pula Nabi memperingatkan kita tentang mereka. Wa hadzarana humul ulama ar-rasyiduna. Wa'adzaranahum humul khulafa'u ar-rasyiduna ba'dahu. Dan juga para khulafa' ar-rasyidun telah memperingatkan kita dari mereka. Wa'adzarana sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga para sahabat memperingatkan kita tentang mereka. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Demikian pula para ulama dari tabi'in wa atba'ut tabi'in, para ulama immatul huda yang datang setelah para atba'ut tabi'in dari zaman ke zaman sampai hari ini di zaman kita ini, memperingatkan tentang mereka. Wal khawarij humus syuratu, humus syuratu al anjas al arjas, Maka ketahuilah khawarij yang kita telah diperingatkan oleh Allah, oleh nabinya, oleh khulafa nabinya, oleh sahabat, oleh para ulama, tidak ada yang tidak memperingatkan. Semuanya memperingatkan. Yang tentunya ini menjadi cukup bagi kita semua, bahwa mereka itu kaum yang jelek. Maka dikatakan tentang mereka dengan nas sebagaimana dinukilkan oleh beliau Al-Ajurri rahimahullah, khawarij mereka adalah orang-orang yang menjual agama ini dengan hawa nafsunya dari kalangan para najis, dari kalangan para kotoran. Itulah khawarij. Mohon maaf terjemahannya seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ajurri dan sudah kita sebutkan, disebutkan dengan nas. Al-Arjasun Al-Anjas wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij yatawarathuna hum yuqalu lahum al-khawarij yuqalu lahum al-haruriyah yuqalu lahum ash-shurrah lahum asma' walakin yajma'uhum al-khurut. Mereka adalah Asyurah, Al-Anjas, Al-Arjas. Maka siapa saja yang berjalan dengan jalan mereka, sama. Yang yatawarasuna, orang yang berjalan dengannya, itu mewarisi dari sebelumnya. Apa yang kita dapati khawarij di zaman Ali tersebut sama dengan yang dilakukan oleh khawarij di zaman sekarang. Yatawarathun. Mereka saling mewarisi kerusakan. Kalaupun mungkin di satu zaman namanya berbeda, disebutkan khawarij. Di satu zaman disebut Haruri. Di satu zaman disebut Surah, di satu zaman disebut Daesh atau ISIS atau Al-Qaeda atau Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muslimun atau apa saja. Kalau pemikirannya sama itu khawarij. Mungkin nama bisa berbeda-beda, tetapi mereka disatukan oleh satu fikrah, satu manhaj, yaitu khuruj, yaitu memberontak. Dan telah kita dengarkan dari keterangan ulama siapa khawarij, siapa yang dikatakan khawarij dengan keterangan sebelum atau keterangan di awal majelis kita tadi. Kemudian beliau berkata, wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij yatawarathuna hadha al madhhab qadiman wa hadithan yakhrujuna ala al a'imma wal umara wa yastahilluna qatl al muslimin. Mereka khawarij adalah kaum yang saling mewarisi kerusakan mereka ini satu dengan yang lain dari dahulu dan sekarang, adalah kaum yang keluar memberontak dari pemerintah kaum muslimin. Dan mereka adalah orang-orang yang menghalalkan pembunuhan dan memerangi kaum muslimin. pembunuhan dan memerangi kaum muslimin. Orang kafir, musyrikin, selamat dari peperangan mereka. Selamat dari senjata mereka. Mereka sangat benci kepada kaum muslimin. Sehingga yang kita lihat dari zaman ke zaman, keberadaan Khawarij yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Laki-lakinya, perempuannya, tuanya, mudanya, anak-anaknya jadi korban Khawarij. Dan ketika mereka membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mereka menganggap itu ibadah taqarruban kepada Allah. Darah yang mereka tumpahkan, mereka anggap itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir musyrikin, tidak mereka sentuh. Karena darah mereka tidak layak untuk ditumpahkan dan tidak layak untuk dijatuhkan. Karena pandangan mereka hanyalah kaum muslimin. Hanyalah kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala, fala yambagi liman ra'a istihad al-khariji au istihad al-khariji qad kharaja ala imamin adlan kana al-imamu au ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'a wa salla saifahu wa sta'alla qital al-muslimin fala yambagi lahu ay yaktarra bi qira'atihi al-qur'ana wala butula wala bituli qiyamihi fi shalah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilmi. Maka tidak pantas bagi siapapun, tidak pantas bagi siapapun yang dia tahu ini merupakan bentuk pemikiran Khawarij, dia paham ketika Khawarij keluar memberontak dari kepemimpinan pemerintah kaum muslimin, sama saja pemerintah ini pemerintah yang baik ataupun mungkin jair melakukan perbuatan jahat, tetapi masih kaum muslimin. Tidak pantas lantas dia mengangkat senjatanya mengikuti jejak langkah Khawarij tersebut. Menghunus pedangnya yang pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan bolehnya memerangi kaum muslimin. Tidak pantas bagi siapapun. Jangan kalian tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya. Jangan kalian tertipu dengan sholat malamnya. Jangan kalian tertipu dengan puasa sunnahnya. Dan jangan pula kalian tertipu dengan bagusnya penyampaiannya dalam masalah ilmu. Karena Khawarij ada di antara mereka yang dulunya duduk di hadapan para ulama. Ada. Tidak semuanya, tapi ada. Yang aglabuhum sufaha. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Tapi ada. Sebagaimana didapati pemimpin-pemimpin Khawarij pada hari ini. Seperti diantaranya Salman Audah Safar al-Hawali, Ait al-Qarni. Seperti di antaranya, Naam. Saya lupa nama. Dai yang menjadi pimpinan Ikhwanul Muslimin. Insyaallah nanti kita sebutkan kalau ingat. Mereka dikatakan pernah duduk di hadapan para ulama dan yang sejenis mereka ini. Tetapi apa yang didapatkan pada mereka? Bentuk pemikiran Khawarij. Bahkan dikatakan seperti Salman Al-Audah yang dia mengambil tesis doktor dalam bidang hadis dan nilai tesis dia dalam bidang hadis mumtaz, peringkat utama. Dia memiliki ilmuwan, tapi bersamaan dengan itu dia adalah Khawarij. Dia adalah Khawarij. Dia menyampaikan ilmu di masjid. Para pemuda takjub. Sampai-sampai majlisnya Salman dulu itu bisa memenuhi masjid. Masjid yang besar. Pemuda terkagum-kagum. Majlisnya Salma, majlisnya Safar. Penuh. Pemuda terkagum-kagum betapa lihai piawenya dia dalam menyampaikan ilmu. Sementara majlis ilmu yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya majlis ilmu, majlis Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala, tidak sampai sepenuh masjid tersebut. Dikisahkan majlis beliau, pemuda itu hanya sedikit lebih kagum dengan Salman Al-Audah. Tetapi ini alim Rabbani yang mengajarkan mereka, membimbing mereka dengan pemahaman as-salafus saleh. Sementara Salman, Safar dan yang sejenisnya mengajarkan pemahaman Khawarij. Jangan kalian tertipu dengan lisan penyampaian ilmu yang indah bagus dari seorang Khawarij. Bisa jadi ada di antara mereka yang seperti ini. Tetapi aglabuhum sufaha. Kebanyakan mereka orang-orang bodoh. Jangan kalian tertipu. Jangan kalian tertipu dan mengikuti mereka. Mereka adalah kaum munsu. Tidak ada yang berselisih dari para ulama. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri mewakili para ulama yang lain. Sebagaimana beliau telah sebutkan, ulama bersepakat. Tidak ada yang berselisih dalam masalah ini. Dahulu dan sekarang. Inilah yang beliau nukilkan kepada kita. Tentang Khawarij. Dan kalau kita mengatakan tentang ISIS. Apa yang kita dapatkan kebaikan dari mereka? Tidak ada. Mereka yang notabene mengatakan daulah Islamiyah. Apa yang mereka jalankan dari hukum Islam? Apa yang mereka lakukan? Hukum Islam menurut hawa nafsu mereka. Para pemimpin-pemimpinnya yang dikatakan bakal jadi menteri-menterinya. Abu Bakar ini sudah memilih pemimpin-pemimpin. Karena dia katanya khalifah. Dalam satu bentuk tayangan pemimpinnya halikul lihya. Menteri-menterinya. Kif. Para sahabat Nabi, khulafaur rasyidin, para gubernur yang dipilih. Semuanya orang-orang yang memiliki lihya. Kalaupun kita tidak menafikan anggota-anggotanya lihya semua. Dan anggota-anggotanya orang-orang ISIS ini. Rata-rata gondrong semua. Tidak nampak pada cahaya wajah mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat lisan mereka, lisan yang mencaci dan mencerca pemerintah kaum muslimin, ulama kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin. Tidak ada yang selamat. Dan lihatlah keinginan yang jelek mereka. Lihatlah keinginan yang jelek mereka. Ketika mereka mapan, mempunyai senjata, memiliki kekuatan, mereka bercita-cita pertama kali dengan cita-cita mereka, mereka akan hancurkan negeri Tauhid. Apakah ini adalah daulah Islamiyah? Mereka akan hancurkan daulah Tauhid. Dan telah ada tayangan di dunia maya, orang-orang Indonesia yang mengikuti mereka. Sebagaimana ini ma'ruf ditayangkan, bahkan di televisi-televisi, ditayangkan tentang orang-orang Indonesia yang bersama dengan mereka. Ingin memerangi negara ini. Ingin memerangi kaum muslimin di negeri ini. Karena kita semua dalam pandangan mereka tagut. Dalam pandangan mereka kita kafir. Karena kafir halal darah kita. Mereka mengasaskan untuk memerangi daulah Saudia. Bahkan keceplosan dari mereka. Kalau sampai mereka merebut daulah As-Saudiyah, mereka akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Keceplosan. Dan keceplosan dari mereka, mereka akan menggantung mufti. Akan memenggal kepalanya, dipancung di tiang pancungan, dipenggal. Dipamerkan ke hadapan manusia kepalanya. Akan dipancung para ulama Rabbani, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Mereka sudah mengancam. Apakah ini daulah Islam? Dan kenapa mereka sangat benci terhadap daulah Tauhid? Karena daulah Tauhid menjalankan syariat Islam. Itulah nenek moyang mereka dahulu memerangi siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian. ISIS, Daesh, Al-Qaeda, sama dan yang sejenisnya. Jangan kalian tertipu dengan mereka. Jangan anak-anak bangsa ini, anak-anak kaum muslimin di negeri ini, di negara ini, sampai tertipu dengan mereka. Jangan. Cukup kerusakan mereka, kebiadaban mereka. Kalau seandainya tidak diterangkan dengan membawa sisi keterangan agama, kita menerangkan dengan akal yang sehat saja, akan menolak akal sehat kita. Terlebih lagi agama melarang, tidak mengizinkan kita, bahkan mengharamkan kita untuk bersama dengan mereka. Yang ada seharusnya kita memerangi mereka, bukan bersama dengan mereka. Lihatlah, bala tentaranya diarahkan ke negeri Saudi. Persenjataannya diarahkan ke negeri tersebut. Sementara negara Yahudi, negara kafir, selamat. Dan tidak ada rencana mereka. Tidak ada rencana mereka. Kalaupun mereka mengatakan pertama negeri Saudi dan selanjutnya, tidak ada perencanaan itu. Itu adalah omong kosong dari mereka. Kenapa kok kaum muslimin pertama kali yang diperangi? Kalau kalian benar, tentunya yang menjadi sasaran kalian pertama kali adalah orang kafir. Rusaknya kelompok ini dan bahayanya kelompok ini cukup menjadi keterangan kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang datang dari keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan kesamaan khawarij zaman dahulu dengan khawarij zaman sekarang dan beberapa sifat yang akan kita sebutkan. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.